وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد. وبعد أن تعيض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاغترب. وبعد أن واو استئناف بعد الظرف فعندك بوقت قناتي والظرف أن وإليك قصد لفظه فعيوده مختلف ومضاف ما مضاف إليك قصد لفظه عن ما أجر مجرور متعلق بوقت قناتي وكيف في النار وغير الصيغة ونائب فاعله ضمير مستدل به جوازا تقديره هو يعود الى تعويض ما والجمله في محل رفع خبر مبتدا كمثل كاف وجر الزائد مثل خبر مبتدا محذوف تقديره ذلك مثل اما انت بر تقترب اما أن المصدرية المضغمة فيما الزائدة معول بها عن ذلك المكتوبة أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم كان مكتوبة برا خبر كان مكتوبة منصوب فتشبيها بجواب الشرط فرد فعل الأمر مبني على السكون فعنده ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنت. يا معنى البيت dan pergantian ma dari kana yang dibuang setelah an itu diberlakukan. Semisal contoh ama anta dorong faktor adapun karena engkau orang baik maka berkatlah. وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب. يا ربنا جلال شيخ هاني سجد دي تدي عنها itu متعلقnya dengan تعويض bukan dengan ارتكب. Lihat dari maknanya تعويض ما عنها penggantian ما dari ya kan penggantian ما dari kana setelah an itu ارتكب dilakukan. Jadi anha ini jarun wa majrur muta'alliq bi ta'wid. Dia masar fihi makna fi'il. Penggantian ma dari kana setelah an itu dilakukan urtukib. Ya, kamitsli amma anta barran faqtarib. Ya, seperti amma anta barran faqtarib. Ya. Asalnya bagaimana ini? Yang paling asalnya yang awal ungkapan ini amma anta barran faqtarib. Ya, iqtarib ya li an kunta barran. Kemudian ya, didahulukan illahnya dari ma'lulnya sehingga dikatakan li an kunta barran iqtarib. Setelah itu ya, dibuang apanya? Lamnya ya. Lamnya dibuang. Ya, karena pembuangan lam sebelum an dan anna al-masdariyah itu muttarib. Setelah itu ditambahkan apa? Fa'nya bersama ma'lulnya. Ya, sehingga jadinya apa itu? Ya, an kunta barran faqtarib. Kemudian setelah itu dibuang apa? Kananya. Ya, setelah itu digantikan dengan ma. Setelah itu didghamkan antara an dengan ma sehingga jadilah amma anta barran faqtarib. Kenapa ditambahkan fa? Tashbihan bi jawab syarat karena litaratubi ma ba'dahu lima qablah karena setelahnya itu dihasilkan dengan sebab yang sebelumnya. Ya. Jelas ini insyaallah wa ba'da an ta'idu ma'an hartukib kamithli amma anta barun faqtarib. Bagaimana ini? Apakah isim kananya ketiga itu dihususkan